dan telah menjadi bagian hidupku. Tak ku ingkari janjiku untuk selalu menjaga hati ini, meskipun kita saling sayang. Tapi mengapa makin tak sejalan? Ku tak mengerti apakah ini salahku atau keteguhan hati kan selalu ku jaga demi cintaku ini. Kan ku terima apa adanya untuk diriku. Ku tak cinta.